alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal khairil mahdi alaihim bismillahirrahmanirrahim Gus Abdul Qadir Jilani wali mang ulama betul beliau tiap hari baca 13 Gus Abdul Qadir Jilani itu zaman terkenal wali sedina ngorek kitab 13 itu termasuk nahwu rumang sam Abdul Qadir sampean manakiban koyo kowe bari kuman pitik mulai iku entuk dhek 20.000 terus mulai ora ngono iku Gus Abdul Qadir ora men manakiban wae Gus Abdul Qadir iku sedina mulang 13 kitab termasuk nahwu jadi gak ngarah dekne salah tasrif kafaro yakfuru ora ngarah kurang arah lah. Wong sedina iku sinau nahwu. Dadi tasrifan. Istafala ya stafilu, istifala. Dise eling mesti. Ayo fa'ala ya fa'ilu. Tafila na afala ya fa'ilu. Ah kan sawo cek eling dadi. Budina ngono. Dadi nahwu murid-muride yo ana budina ruame. Farroha ya farihu tafrihan tafrihan dadi ngono budina. Pas ngrepot tak semula ibu doa paling mulai pikir masa dumasu opo. Nah iku sak ini mesti London mulko ribet. Oh tasrifan wis kena muktal apa mudhaf. Wes mesti mikir. Wong pinter lah mesti mikir. Lam yartada apa lam yartadi? Mesti mikir. Ayo kena nak maca lam yartada apa lam yartadi. Ya kemungkinannya loro, nak songko mati irtada yartadi, berarti kan nakis ya'i, berarti lam yartadi, mergo khatfu harfil illat, mergo partainya mangkos. Tapi ini irtada yartadu, berarti macamnya lam yartada, perkara ini mudoh, mudoh. Ya aku bedina sorokan, mesti banget alimi, rata-rata. Jadi misalnya kok semua coba bab rida, walam yartadi, orang nganggu irtida, mergo mesti nakis. Mergo irtada yartadi, irtidaan. Tapi nak irtada yartadu, kono lam ya lam yarda. Mergo mudoh, mudoan. Sorokan ini gunanya ngono. Nak doanya tak tombol sorokan. Nak kebenisin ayo. Mesti kepenalim kebenisin. Nah, biasa cobaan rakonangan gara-gara sorokan. Ayo, nak kepen sorokan. Bagi aku ya tak tombol. Tapi mau kepenalim kebenisin ayo jawab. Rasa ayo. Kenalnya mau penisin? Wisan mus, biasa khutbah, pahpah, jubel ngaji sorokan. Ayo sen bener. Mulanya benca cili-cili weh, sorokan biar aku. Bicara lia-lia aja. Salah ya pantas. Ya tahu kalau para ini kiai, weh sebuah ben sorokan, ben ampun bah. Kalau sungkan. Mbak itu namun, nak salah gitu. Salah namun ketua bah. Mata ada uang. Tapi kalau nanti, beberapa kali di santri tua. Dal sarate iku kudu murite sing maca, ora oleh kula sing maca. Ngaji ngeteni ngaji level B aja, ngaji sing top iku murite sing maca. Lah anak wani ayo. Ayo, sido ngaji opo sido isin. Ayo milih. Tapi kelas A tenan. Dhisik Imam Syafi'i ngaji Imam Malik rumang samu Imam Malik sing maca, boten Imam Syafi'i sing maca. Terus sing ra iso dikono nguri mbek Imam Malik. Imam Syafi'i ngaji kok pol nguri. Terus usul ya Imam Ana Malik izan lana anukri'a kita bakal muwatok. Kasih izin saya supaya saya baca muwatok. Terus dari Imam Malik ikro ala hadha. Bukan moco ini gue guru senior. Imam Syafi'i rodok ngotot. Rodok kotok Imam Syafi'i. Ya rondok jangan kotok tenan. Buatan kalau niat ngaji jenengan ya kon setor be ustad. Imam Malik mulai rodok mantel. Bucah cipi ya dia ini pertama teko. Kita kok ya. Min ayi aman anta. Kamu orang mana? Min fatah Quraisyin. Aku marga Quraisy. Dan itu rahasia umum kalau ulama itu sangat menghormati apa marga Quraisy, apalagi marganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ngaji diwaca itu apal macamnya bener. Orang diapal loh, macamnya roh terkibeh. Pasti kau nang kowe kan diapal. Semenjak itu terus innalaka lasya'nan wa innalaka lanuron fala tutfi'hu bil maksiyah. Kowe sumben akan menjadi orang besar, maka jangan matikan nur kamu dengan maksiat. Jadi tradisinya gitu. Ini saya tahadus bin ni'mah. Ini saya bukan sombong, ini tahadus bin ni'mah. Kenapa saya diterima Habib Umar ketika baca kitabnya? Saya belajar kitab itu lama sekali. Saya bacakan di anak-anak sarang. Saya itu pertama dapat dari muridnya Habib Umar. Beliau ingin belajar itu sama saya dikasih. Setelah dikasih, saya takriri, saya pelajari sama anak-anak sarang. Termasuk sama ponanya Lelukman, cucunya Basibir. Banyak sekali anak sarang belajar kitab. Kalau ada yang kenyaman, tak titipin supaya membelikan kitab itu. Setelah saya takriri, saya apa terus beberapa kali sebetulnya saya ketemu Habib Umar di Jakarta, tapi saya tidak sowan di Langitan ya pernah saya tidak sowan karena saya apa ya, menghormati kiai sepuh. Tapi pas di Semarang, delalah saya itu diminta sama panitia supaya ketemu. Kebetulan ketua badan wakaf Unisula itu banyak yang kenal saya. Banyak kitab itu tak bawa, jadi Habib Umar utama itu baca takriran saya itu baca punya takrirannya banyak, maksudnya tulisan tangan saya itu dibaca beliau banyak, makanya beliau tahu kalau kitab itu saya pelajari. Untuk penghormatan beliau kerso nulis di kitab saya, orang kok gaya-gayaan nulis kitab itu. Angun akeh tunggal itu kuning toko terus, itu pasti gak mau. Saya dulu minta ijazah bangun alulama al-mujadidun, saya pelajari, saya khatam, saya ajarkan di santri saya ya khatam, beberapa kali saya punya takrirannya. Baru saya minta ngaji sama Mbah Mun, terus disuruh baca, terus ya sudah, terus dikasih ijazah. Nah, itu ijazah level A. Nah, kena gelem ya monggo, bukan masalah. Nara gelem ya segini iki. Kalau ngaji, bar mules, nyate kelata, alhamdulillah bar ngaji. Terus, pokoknya lapor bojo, wah bar ngaji, ngaji ya bos, pokoknya ngaji ini kutuak wena. Lain rang nopo, terus gak perlu. Gak perlu, ini lo rekaman nih. Murid ada ngene iki piye. Agar kon rang nang wong liya seribet ya tak kei file. Takok barang. Ayo kelakuan nem ngono to, aja. Enggak kelakuan nem ngono to. Milih nerangno opo milih nyekei file. Jadi saya itu kok kitabnya Habib Salim Asy-Syadzili juga gitu. Saya punya tak sinaoni tak takriri. Tapi beliau karena sudah intakola ilar rofiqil ala, saya tidak sempat ketemu. Andai kan ketemu, saya berani ya setelah saya nakriri. Karena itu, ya begitu. Imam Syafi'i ngaji saya Imam Malik itu saya khatam watok. Khatam watok, beliau hafal, baru ke Medina nyari Imam Malik. Orang kok orang hafal juga. Sangu deh nih. Sangu hafal, maksudnya sangu hafal, paham lagi ngaji Imam. Dan ini senengnya aku, kue wapal mukjalalan, salim terus ngaji nih gini. Masya Allah, kue apa nih mati. Tapi mesti tak jamin uang lurus ngaji. Yakin misalnya. Nanti ngaji jebule akeh ngene mesti gak partai iku. Dong toh tersinggung toh. Kita ya do santai. Ah, gak harga diri. Mulane kula bejel ku gak haram karena wis sinjogo ora di harga diri ya santai. Saking apike atine menoh. Dadi gak gampang gelo kol bin Salim. Dadi dhisik jenenge ngaji ku ya ngono iku kabeh. Dadi Imam Ghazali ya gitu, sinau kitab Imam Haromen, alim apal baru ketemu. Dadi ketemu ya cepet. Ya cepet banget. Akhirnya gurunya langsung ngeke ilmu sing kelas A. Karena wis ketok muridnya ini paham. Makanya Habib Umar bilang ke saya diberi izin fita amuli hadal kitab wa tadaburi ma'anihi. Karena memang beliau tahu kalau saya punya takdir. Beliau sempat baca beberapa halaman. Dan itu memang ada dulu lama. Jadi disinauni dulu baru ngaji. Dulu saya ngaji Wahab sama Mbah Mun, saya sinauni dulu. Ngaji Ihya saya sinauni dulu. Jadi saya tinggal ngecek. Tadi misalnya saya rofa kok Mbah Mun rofa, saya nasob Mbah Mun nasa, berarti saya benar 100%. Tapi nak kowe misalnya bengi buat terkep rofa kok Mbah Mun mau cecer, berarti tekem sik kuali. Rofa kok menculate jer kan terlalu, misalnya man iku wong, bengi mboco min. Itu kan terlalu, man iku manane wong, min iku dari kan. Kaceke ya kakean le dul-dul apa? Paham apa? Sing repot nak kehilangan titik. Hayatun ulo, padahal tulisannya khabatun biji. Mulane jadi guyonan, salah titik jadi mati. Ono murid tu gobloke ra karuan. Dikandani gurune, khabatun sauda dawaun mingkuli da. Jadi biji hitam ikut dawaun mingkuli da. Jinten apa? Kita pede ni hayatun sauda. Oh, dawaun. Oh, akhirnya golek ulo ireng. Lah sing jenis ireng ku kobra. Oh, wong ijazah iki nek kitab apa? Hayatun sauda dawaun min kulit. Jadi maknane ya utawi ulo sing ireng iku dawaun. Bareng golek ulo ireng tenan, dene PDW nyekel obat to. Dene kan ora kepikiran nek iki beracun wong dene kitabe obat. Nek hayatun iku obat cekel dicokot wis takobalawa minangka ya kula ya. Mulane dadi guyonan ngaji sing tahqiq salah titik nyawa melayang iku padha. Salah titik nyawa melayang. Mergo kitabe habbatun sauda dawaun mingkulita. Utawi apa? Habba iku biji sing ireng. Kitabe dekne hayatun ora dijekno. Ora dijekno terus golek hayatun. Iku korban kamus e. Mana bener ki ngaji mbek guru ini bener. Dadi nek kitab salah tak bener no. Ngkul, tetap mampu loh, no kitab tulisan salah mampu. Ya, gelem ta ora ayo ngaji sorokan. Bentuk ilmu, bentuk isin. Kemungkinan itu. Boleh isin yo haram, ora usah semari perkara tok wis. Malara. Enggak usah itu, wis ngaji ngene-ngene wae wis gajarane kelas B gak masalah. Kelas B agar terus wis poinnya naik. Ya sing seneng ulama ya karena ulama iku sing khaliyae amaliyae cara zahir iku sing untungno apa Islam. Sementara wong sufi-sufi ya sufi-sufine dhewe ibadah mlebu swarga ibadah. Mulane nek dene dibuli mikire ulama luwih apik timbang mikire wong ahli ibadah kacek pinten ibadahe pinten tidak tahu.